yang punya ada dinding kaca bersama juga Aji Mahesa Sandesi. Emang sih. Wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Ya kasih. Hanya sebatas memata, walau kita pernah. Ku hanya sebatas. dan juga Aji Mahesa. Oke.